apakah masih ada yang diragukan? Tolonglah aku mengakhiri bermain dengan hayal yang tiada pasti. Satu pun yang peduli mana. tinggalkan terjadi. Semua yang datang lalu pergi hanya menitipkan cerita. Tak ada lagi yang bisa mengerti. Oh, entah kau sekarang. Katakan semua tentang apa yang harus kau katakan. Yeah. Masih ada ruang untuk titipkan senyum. Cerita begitu dalam. Ceritakan apa sajalah, akan ku dengarkan. Pasti kita ciptakan sebuah senyuman dari semua yang pernah. Yeah. harus mulai dari mana. Kau berharap mampu hadapi teka-teki tak bertepi. Dengan luka dan kesedihan, kau tetap berjalan. Kau bisikkan tentang kesedihan yang tak pernah selesai. Thank you. Di antara bintang dan bintang, bulan dan bintang, bintang tarikan yang menjelang ke mata indah. Pagi yang berakhir malam menjadi solusi. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah sedikit keajaiban. Lagi-lagi dia yang termenung, frustasi semuanya tak lagi bisa mencukupi. Simpan saja di dalam hatimu, tak perlu semua diungkapkan. Segala apapun yang kan kau rasakan sendiri, hanya kau yang rasakan. Yang rasa akan kau rasakan sendiri. Hanya kau.